Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله إن شاء الله malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah memasuki pembahasan baru, yaitu Kitabus Shalah, permasalahan seputar salat secara umum, larangan-larangan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, sampai di bab nomor berapa kita? 147, yaitu haram melewati di depan orang sholat. Di depan orang sholat maksudnya adalah imam atau orang sholat munfarid. Dan kita disyariatkan untuk sholat dengan meletakkan sutroh di depan kita. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar pada hari Ahad yang lalu. Sekarang kita masuk bab yang setelahnya, bab nomor ke-148. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babuz zajri an wad'il musalli na'lahu an yaminihi aw an yasarihi. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan orang yang sholat meletakkan sandalnya atau alas kakinya di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Ini mungkin berkaitan dengan di negara Arab sana, terutama zaman Nabi dulu. Jadi mereka kalau ke masjid sandalnya dibawa, kemudian sandalnya diletakkan di sebelah kanannya, yang mana bisa ganggu orang. Atau diletakkan sebelah kirinya, bisa ganggu orang. Atau di Indonesia juga ada biasanya kan, kalau kita di masjid yang ramai, cuman biasanya kita masukkan ke dalam tas kresek. Nah, ini juga masih ada sampai sekarang di Masjidil Haram, terutama di Mekah masih banyak seperti ini. Itu ada hadith-hadith yang melarangnya, diantaranya riwayat Abu Dawud Al-Baghawi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yad'na lahu an yamini wala an yasari fa yakun an yamini ghairihi illa an la yakun an yasarihi ahad wal yad'huma baina rijlaihi." Apabila seorang dari kamu itu sholat, maka jangan meletakkan sandalnya atau alas kakinya di sebelah kanannya. Jangan pula meletakkan di sebelah kirinya. Karena kalau diletakkan di sebelah kiri, maka berarti itu berada di sebelah kanannya orang. Iya kan? Kalau ada di sebelah kiri kita, berarti di sebelah kanannya orang kan? Ya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau di sebelah kirinya tidak ada orang. Kalau pas kita sholat sunnah, tidak ada orang sebelah kiri kita, ditaruh sebelah kiri tidak apa-apa. Namun yang disarankan oleh Rasulullah SAW, wal yadha'huma baina rijlaihi, hendaklah meletakkan sandalnya atau alas kakinya itu di antara dua kakinya. Supaya tidak ganggu orang, kita berdiri, kita letakkan di tengah-tengah sini. Nah, ini ternyata masih ada praktek begini. Kita juga masih melakukan ini di Masjidil Haram terutama. Karena di Masjidil Haram itu walaupun kita sudah meletakkan di tempat sandal, kadang masih hilang juga karena ramai kan, apalagi musim haji. Sehingga kadang kita terpaksa kita masukkan ke dalam tas lalu kita letakkan di depan kita kalau sholat. Nah di depan kita itu ganggu orang kan, ganggu orang. Kita saja kalau ada orang meletakkan di belakang kita, kita akan terganggu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, ditaruh di tengah-tengah kaki kita, tidak ganggu orang, justru yang kerepotan nanti kita sendiri. Sandal-sandal kita, alas kaki milik kita, yang repot ya kita. Tidak apa-apa kalau gitu, jangan ngerepoti orang. Subhanallah, Islam ini lengkap. Ada apa tidak agama kayak gini? Tidak ada. Islam ini agama yang paling lengkap. Masalah tetek bengek pun dibahas dengan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua agama itu tidak ada. Karena itu Islam ini adalah konsep hidup yang paling lengkap. Tidak ada yang lebih lengkap dari Islam. Dan orang yang mau belajar Islam dengan hati yang bersih, dengan ikhlas, pasti akan menemukan Islam ini ajaran agama yang paling benar. Pasti. Biasanya orang itu tidak mau nerima Islam karena faktor-faktor macam-macam. Karena faktor tidak enak dengan teman-temannya, faktor jabatannya, faktor kedudukannya, faktor macam-macam. Bukan karena dia meragukan kebenaran Islam. Karena itu banyak orang Barat itu masuk Islam. Eropa sebentar lagi menjadi negara Islam semuanya. Eropa, iya tinggal tunggu waktunya. Orang masuk Islam terus. Semakin Islam dipojokkan, semakin orang itu simpati kepada Islam, kepingin tahu Islam. Akhirnya tertarik belajar Islam. Setelah belajar Islam, dia melihat Islam adalah agama yang baik. Akhirnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah, ini sudah kisah nyata. Islam ini pasti menguasai dunia, cepat atau lambat. Ini sunnatullah. Mau tidak mau, senang tidak senang, Islam pasti menang. Sudah tidak bisa dibendung ini. Tidak bisa dibendung. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah surat Makkiyah, turun di Mekah. Yang mana kita tahu periode Mekah itu periode susah, tertindas, tidak punya kekuatan apa-apa. Al-Furqan, surat Mekah. Namun apa bunyi Al-Furqan ayat pertama? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi peringatan bagi alam semesta. Ini ayat Mekah, periode susah, tertindas, tapi Allah mengatakan Islam pasti menguasai dunia, cepat atau lambat. Tidak bisa dibendung. La yaqqa baita madarin wala wabarin illa dakhalahul Islam. Tidak tersisa rumah yang terbuat dari tanah liat atau rumah yang terbuat dari bulu melainkan masuk ke dalamnya Islam. Perkotaan, pedesaan, pedalaman, Islam masuk. Tidak bisa dibendung. Dan sekarang ini perkembangan Islam benar-benar luar biasa. Di Amerika saja setelah WTC itu banyak orang simpati masuk Islam. Karena apa? Islam ini konsep hidup yang lengkap. Sampai cara meletakkan sandal pun masuk masjid itu loh, diatur. Jangan di sebelah kanan, jangan sebelah kiri, nanti ganggu orang. Kamu taruh saja di antara dua kakimu. Ya, kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-149. Babuz zajri an tanakhumil musalli quddamahu aw an yaminihi. Bab larangan orang yang salat meludah di depannya atau meludah ke sebelah kirinya. Lah ini mungkin kalau di Indonesia ini tidak ada. Tidak ada orang meludah ya. Karena zaman Nabi dulu masjidnya itu lantainya masih terbuat dari tanah. Apalagi mereka masih kebanyakan orang jahiliyah. Kadang sholat sambil ngeludah ya. Dilarang ngeludah sebelah kanan, dilarang ngeludah sebelah kiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza kana fi sholati fa innama yunaji rabbahu." Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila sedang berada di dalam sholat, maka dia itu bermunajat dengan Rabb-nya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, maka jangan meludah ke hadapannya, jangan meludah ke sebelah kirinya, tapi kalau memang terpaksa mau meludah sebelah kanannya, jangan. Kalau terpaksa mau meludah sebelah kiri atau di bawah kakinya, sebelah kiri bawah kaki, kalau terpaksa mau meludah. Dalam kondisi masjid seperti zaman Nabi dulu, lantainya terbuat dari tanah, sehingga ketika meludah dengan mudah ludah bisa ditutupi langsung oleh tanah sehingga tidak ganggu orang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam absara nukhamatan fi kiblatil masjid fahakkaha fi hafa, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam melihat ada ludah di sebelah kiblat masjid, ada ludahnya orang, lalu beliau membersihkannya dengan kerikil. Jadi ada kerikil, dibersihkan. Fahakkaha, kalau hakat dikerik ya, jadi berarti ludahnya mungkin sudah kering, dikerik dengan kerikil, dengan batu kecil. Tsumma naha an yabzuqa ar-rajulu baina yadayhi aw an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meludah ke depannya atau meludah sebelah kanannya, tapi kalau terpaksa mau meludah sebelah kirinya atau di bawah telapak kaki sebelah kiri. Jadi ke bawah sebelah kiri. Ini dengan catatan masjidnya seperti masjid zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau menerangkan di antara fikih hadis ini, kata beliau, "Idza lam yastati an yabsuqa an yasarihi liwujudi muslim aw tahta qadamihi al-yusra liwujudi balatin aw furushin aw nahwi dhalik mimma yahulu bainahu wa baina dafniha falyadful fi ridaihi aw mindilihi." Apabila seseorang tidak bisa meludah ke sebelah kirinya karena ada orang, atau tidak bisa meludah ke bagian bawah kaki kirinya, telapak kaki kirinya, karena di sana ada lantai, terbuat dari lantai, seperti kita lantai, lantai atau keramik atau semisalnya, atau karena di sana ada karpet, tidak bisa meludah, atau semisalnya yang menghalangi dia untuk bisa menutupi ludah itu, memendam ludah itu, maka hendaklah kalau terpaksa mau meludah, meludah di bajunya atau di sapu tangannya kalau bawa sapu tangan. Ya ini. Jadi beliau bicara tentang realita. Karena memang kita tidak mungkin bisa meludah di masjid, tidak mungkin. Sehingga solusi bagi kita adalah solusi yang terakhir ini. Kalau tidak bawa apa-apa, ya di bajunya terpaksa. Iya, ya di bajunya atau di sorbannya terpaksa. Kalau kita bawa sapu tangan, bawa tisu, ya di tisunya. Meludah di tisu itu tidak apa-apa. Itu gerakan banyak tapi ada perlunya. Jadi gerakan dalam sholat itu macam-macam. Gerakan banyak ada perlunya itu boleh. Misalnya kita batuk, lalu keluar, keluar apa namanya, keluar lendirnya ya, keluar riaknya itu, gak apa-apa kita ambil tisu di saku kita, diambil tisunya, atau sapu tangan diambil, lalu kita gini, gini kan tutup lagi, gak apa-apa. Ini gerakan banyak tapi ada perlunya. Kecuali kalau gerakan banyak tidak ada perlunya, itu bisa membatalkan sholat. Misalnya dia sholat, dia lihat di depan ada jam di masjid, lalu dia lihat jamnya, itu dicocokkan jamnya. Nah ini batal sholatnya. Karena orang yang lihat dia seakan-akan dia tidak sedang di dalam sholat. Termasuk juga di sini mematikan HP. Kalau kita lupa mematikan HP, padahal sudah banyak tulisannya kan di depan sana, matikan HP, matikan HP. Karena mungkin dia bisnismen, takut nanti kehilangan bisnisnya. Ada orang telepon transaksi mungkin 5 triliun ya. Terpaksa HP-nya tidak dimatikan masuk masjid. Karena 5 triliun ini. Ketika sholat HP-nya bunyi. Loh kan dibiarkan. Kadang sholat jenazah itu lah, HP-nya bunyi lah, kundangdut lagi. Ini sholat jenazah ini. Mulai dari awal takbir sampai salam, dangdutan terus. Allah. Kalau memang benar-benar lupa, enggak apa-apa. HP-nya itu diambil dari sakunya, diambil, dimatikan. Enggak apa-apa gitu. Tapi jangan diterima. Ya, masuk sholat. Nah, itu batal. Atau mungkin dibaca SMS-nya. Ini baca sebentar. Ya, batal sholatnya. Dimatikan aja. Ambil HP-nya, matikan. Ini gerakan banyak ada perlunya untuk maslahat sholat. Ini perlu sekali. Jadi gerakan banyak termasuk meludah tadi ya. Atau ada ingusnya, terpaksa kita ambil tisu, kita keluarkan ingusnya. Lalu kita masukkan saku lagi, tidak apa-apa, boleh. Gerakan banyak, tapi ada perlunya. Jadi kita di Indonesia tidak mungkin bisa meludah di masjid. Baik sebelah kiri ataupun di bawah kaki. Ini kasus di zaman Nabi dulu. Karena lantainya terbuat dari tanah. Sehingga ketika ada orang meludah, segera ditimbun dengan tanah di sekitarnya. Sehingga ludahnya otomatis hilang. Tapi masih ada juga orang meludah. Di Masjidil Haram itu kita sering melihat kalau tawaf. Ada ludahnya orang. Bayangkan, meludah di Masjidil Haram dosanya apa? Ya berlipat-lipat. Maksudnya kita sucikan masjidnya Allah, rumahnya Allah, malah meludah di sana. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor 150. Babun nahyi anit tashwis alal musalli. Wah, ini sangat penting bab ini. Bab larangan mengganggu orang sholat. At-tashwis, terutama dengan suara-suara yang bising, suara yang ramai. Ini bab ini amat sangat penting karena banyak pelanggaran di sini. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masjid fa sami'ahum yajharuna bil qira'ah fa kashafa as-sitr wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha." Wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah aw qala fis shalah. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid. Lalu beliau mendengar para sahabat membaca dengan keras. Membaca Al-Qur'an atau zikir dengan keras. Lalu Rasulullah membuka tabir. Jadi Rasulullah kalau i'tikaf itu di seperti kemah ya. Kayak kemah itu sendirian di sana. Ini diintip tabirnya. Kemudian beliau menegur mereka. Ketahuilah, sesungguhnya masing-masing kamu ini di masjid sama-sama bermunajat kepada Allah. Maka jangan sebagian kamu ganggu yang lain. Jangan sebagian kamu itu mengeraskan suaranya di atas suara yang lain ketika membaca atau ketika di dalam sholat. Jadi umum ya, baik ketika dalam sholat atau di luar sholat ketika baca. Ya ini buktinya Rasulullah tidak sedang di dalam sholat. Oh ini penting. Kalau di masjid kalau kita baca jangan keras-keras. Cukup kita baca, kita dengarkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita baca sampai pojok sana dengar, sampai belakang pun dengar. Ganggu apa anda ini? Berarti melanggar ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, suaranya dikeraskan pakai pengeras suara. Hari Kamis yang lalu itu saya berada di Bondowoso, sholat di satu masjid. Ada masjid lagi di dekatnya sana itu, subhanallah, waktu malam Jumat ada acara macam-macam, pengeras suaranya dimasuk ke masjid sebelahnya ini. Jadi kita sholat maghrib, sholat isya itu tidak dengar apa-apa. Ini dunub, ini dosa, ini ganggu orang ini. Kalau kalian mau mengadakan acara macam-macam, nikmati sendiri di masjidmu, nikmatono sudah. Tapi jangan pakai pengeras suara, sudah kamu nikmati sudah. Itu keyakinanmu nikmatono sudah. Tapi jangan ganggu orang. Lah ini masalahnya diganggu orang, dipaksa orang untuk mendengarkan. Sehingga salat isya di masjid itu tidak dengar sama sekali, kacau, luar biasa kacaunya. Lah ini kalau masjid sini juga marah, bisa seperti itu. Urunan aja beli pengeras suara yang besar. Kasih berapa ribu watt, taruh sana. Iya, langsung begitu suaranya keluar, dar, masjidnya hancur itu. Ya. Kalau gitu bisa kan? Bisa apa enggak kita begitu? Bisa. Kalau semua bodoh-bodohan gitu, hancur Islam ini. Jadi kalau ada orang bodoh, kita harus jadi orang pinter, jangan jadi orang bodoh juga. Ini penting loh, ini masalah penting, ini penting sekali, ganggu orang. Kemudian ada juga riwayat seperti itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahihun biturukihi dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu tala'a min baitihi wan nasu yusalluna yajharuna bil qira'ah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat dari rumahnya ketika manusia yaitu para sahabat sholat dan mereka itu mengeraskan suaranya di dalam sholat. Jadi sholat ya sendiri-sendiri mereka sholat sunnah mengeraskan suaranya. Faqala lahum, beliau berkata kepada mereka, innal musalli yunaji rabbahu falyandur bima yunajihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Sesungguhnya orang yang sholat itu bermunajat kepada Tuhannya, maka hendaklah kamu perhatikan dengan apa kamu munajat kepada Tuhanmu itu. Janganlah sebagian dari kamu mengeraskan bacaan Al-Qur'annya terhadap sebagian yang lainnya. Ini penting ya. Jadi kalau kita ngaji di masjid itu deken enggak usah keras-keras. Yang penting kita baca, kita dengar sendiri. Rasanya enggak puas saya. Nah, itu namanya hawa apa? Hawa nafsu. Jadi kalau orang tidak mau mengikuti kebenaran, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah keras-keras, zikir itu cukup ya, pelanlah kita dengar sendiri. Adapun imam ketika zikir setelah sholat, memang ada di dalam riwayat Bukhari Muslim itu keras. Kanu ya'rifuna qidaa'a qidaa'ahum minas shalah bi raf'i aswatihim bit takbir. Jadi para sahabat itu diketahui bahwa mereka sudah selesai dari sholat, yaitu mereka mengeraskan suaranya ketika berzikir. Jadi zikir setelah sholat bagi imam atau juga bagi makmum setelah sholat lima waktu itu memang sunnah dikeraskan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali ikram. Itu sunnah, sunnah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah kalau kita niatnya untuk mengajarkan. Jadi imam baca dikeraskan supaya orang-orang yang tidak ngerti itu ikut belajar. Oh, jadi cara dikirnya itu begini. Sebagian ulama yang lain sunnah secara umum dikeraskan. Yang penting tidak khawatir ganggu orang lain. Jadi dikir setelah sholat keras itu sunnah. Cuman bacanya baca sendiri-sendiri, tidak bareng. Itu sunnah. Karena itu di timur tengah sana, di Arab Saudi misalnya, mereka terkenal sebagai orang-orang ulama yang berpegang kepada sunnah. Itu kalau selesai sholat, dikirnya itu keras. Termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau selesai sholat, dikirnya itu keras. Taufirullah, taufirullah, taufirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak, ta'adal, ikram. Terus, keras semuanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kadang digabung, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah. Keras. Itu sunnah. Sunnah. Tapi tidak bareng-bareng. Bacanya sendiri-sendiri dan juga tidak dikhawatirkan ganggu orang lain. Namun kalau zikir selain zikir itu, zikir pada umumnya atau ngaji sendiri, enggak usah keras-keras. Daripada kita mau cari pahala, malah akhirnya kita ganggu orang, dapat apa berarti? Dapat dosa. Seperti orang mau nyium Hajar Aswad, sunnah, tapi ganggu orang, narik orang, jambak orang, nyikut orang, akhirnya dia dosa. Ngejar yang sunnah malah dapat dosa. Ya, karena itu Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala di antara fikih hadis ini beliau mengatakan tahrimu ma yuaddi ila tashwish 'ala al-musalli li'anna dhalika mushghilun li balihi mudhibun li khusyu'ihi. Haram apa saja yang bisa mengganggu orang sholat, diharamkan. Karena itu bisa menyibukkan pikirannya dan menghilangkan kekhusyukannya. Berarti kita ini egois. Saya kalau tidak keras, tidak khusyuk. Akhirnya kita keraskan. ganggu kekhusyuannya orang. Berarti egois kan? Kita dahulukan ego kita dan kita kurbankan miliknya orang lain. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-151. Babun nahyi 'anit tatbiq wa bayan annahu mansukh. Bab larangan tatbik dan penjelasan bahwa tatbik ini adalah mansukh. Nanti ada keterangannya, yaitu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Shallaitu ila jambi abi." Aku sholat di sampingnya ayahku. Siapa nama ayahnya? Mus'ab bin Sa'ad. Ayahnya siapa? Ya, Sa'ad berarti ayahnya. Aku sholat di samping ayahku. Fatabaktu baina kaffayya thumma wada'tuhuma baina fakhidhi. Lalu aku, jadi tabak itu gini ya, apa namanya, menemukan antara telapak dengan telapak. Aku pertemukan dua telapak tanganku, lalu aku letakkan di antara dua pahaku. Maksudnya ketika rukuk. Fanahani abi waqala, lalu ayahku melarang aku terhadap hal itu. Ayahku berkata, kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna an nadha'a aydina 'ala ar-rukab. Kami dulu kalau sholat melakukan seperti itu, lalu kami dilarang dan kami diperintahkan bahwa kalau kami rukuk supaya tangan kami diletakkan di lutut. Jadi ini cara gini ya. Jadi kalau rukuk itu gini. Kan masih ada kan orang-orang ibadah cara gitu kan? Orang apa itu, Hindu atau Buddha itu. Jadi kalau ibadah kepada Tuhannya, tangannya taruh sini. Taruh sini dan ini. Nah, itu dulu para sahabat pernah begitu. Lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau rukuk, tangannya bukan begitu posisinya. Tapi tangannya itu dicengkramkan di lututnya. Di lututnya. Memang dulu pernah dibolehkan, tapi hukumnya itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Kalau di Indonesia insya Allah tidak ada kan orang Islam gini kan. Mungkin ini dulu ya, zaman Nabi. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-152. Babun nahyi an qira'atil Qur'an fir ruku' was sujud. Bab larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi dilarang rukuk baca Quran. Jadi rukuk ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dilarang. Atau dia sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik. Dilarang. Rukuk sujud membaca Al-Quran dilarang. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-satara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka tabir ketika itu para sahabat sedang salat bersaf-saf di belakang sahabat Abu Bakar. Ini ketika Rasulullah sakit. Yang dijadikan imam itu sahabat Abu Bakar. Dan ini adalah isyarat bahwa sahabat Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini zaman fitnah ya. Yang lalu kita sempat menyinggung, sekarang ini kelompok-kelompok tertentu itu dengan mudah melaknat para sahabat. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, Uthman dilaknat, Ibunda Aisyah dilaknat, Ibunda Hafsah dilaknat. Ini banyak ajaran begini. Dan mereka tidak merasa berdosa. Sampai-sampai diajak mubahala pun berani. Sampai kadang kita, orang ini beraninya luar biasa, nekatnya pol orang ini. Termasuk itu, yang ada seorang dari Kuwait, yang di Kuwait itu dia divonis penjara karena mencaci maki para sahabat. Yang sekarang lagi rame, Yasir Al-Habib. Tapi sebenarnya dia tidak pantas mendapat gelar Al-Habib, itu Yasir Al-Khabith. Dia diputuskan di Kuwait, masuk penjara dan kena denda berapa ribu dinar. Akhirnya dia sempat melarikan diri, minta suaka politik di London, di Inggris. Dan di sana dia menyebarkan racunnya, mengkafirkan sahabat Abu Bakar, mengkafirkan sahabat Umar, mengkafirkan sahabat Utsman. mengkafirkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, istri Nabi. Sampai terakhir kemarin ditantang mubahalah oleh salah seorang ulama dari Kuwait, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Al-Kus. Ditantang mubahalah. Mubahalah sumpah dengan membawa nama Allah, siapa yang salah akan dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah, diturunkan azabnya oleh Allah. Dia layani tantangannya mubahalah itu. Ulama Kuwait ini datang ke Mesir untuk mubahalah, sementara Yasir Al-Habib ini tidak berani meninggalkan London melalui telepon, disiarkan di televisi secara langsung. Ya dia pede, pede dia. Kalau seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah dan Aisyah tidak berada di neraka, saya rela dilaknat oleh Allah. Nekat betul, ya tunggu saja. Sebentar lagi Anda akan terkena laknat Allah. Harapan kita dia benar-benar terkena laknat Allah, supaya orang-orang tahu bahwa orang model gini berada di atas batil. Mudah-mudahan harapan kita dia kena azab, diazab oleh Allah. Untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bahwa orang-orang macam gitu itulah layak untuk mendapatkan azab Allah kalau tidak taubat. Dia dengan pede, dengan pede terus terang mengkafirkan semua, dikafirkan semua. Allah, ini akidah model apa ini? Akidah model apa? Tidak ada akidah yang lebih busuk daripada akidah yang seperti ini. Apa sih faedahnya kita membahas sahabat dulu? Sekarang ini paling enak kita membahas kejelekan diri kita, kita perbaiki diri kita, paling enak itu. Ya. Jadi waktu itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tabir mengintip. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, innahu lam yabqa min mubasysyiratin nubuwah illa ar-ru'ya as-shalihah yaraha al-muslim aw tura lahu." Wahai manusia, sesungguhnya tidak lagi tersisa daripada kabar gembira kenabian, kecuali mimpi-mimpi yang baik, seorang muslim melihat mimpi itu, atau ada orang lain yang mimpi berkaitan dengan dia. Jadi Rasulullah memberi isyarat, sebentar lagi wahyu akan putus. Sebentar lagi kabar gembira orang muslim melalui mimpi-mimpi. Baik kita yang mimpi sendiri, atau orang itu mimpi tentang kita. Itu berarti juga kabar gembira untuk kita. Misalnya ada orang itu mimpi, di dalam mimpinya orang itu ketemu Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang gandeng tangan kita, berarti itu adalah kabar gembira untuk kita. Maka orang itu harus datang kepada kita memberitahu, saya tadi mimpi Rasulullah gandeng tanganmu. Misalnya begitu mimpi. Kemudian ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk atau ketika sujud. Fa amar ruku' fa'azimu fihi Rabb azza wa jalla. Kalau kamu rukuk, maka kamu agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammas sujud fajtahidu fit du'a faqaminun an yustajab lakum. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, sungguh sangat pantas untuk dikabulkan doamu ketika di dalam sujud. Kemudian di dalam riwayat berikutnya, riwayat Imam Muslim pula, melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau ketika sujud. Hadis ini banyak faedahnya ya. Faedah yang pertama yaitu kita dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Faedah yang berikutnya, kalau rukuk mengagung-agungkan Allah. Kan banyak kan doanya rukuk itu? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli. Subuhun kudusun rabbul malaikati wal ruh. Subhana dil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ya. Kemudian ada doa-doa rukuk yang lainnya, yaitu diantaranya Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khusya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqalla bihi qadami. Dibaca mengagung-agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sujud yang banyak doa, sujud yang banyak doa, sangat pantas doa kita dikabulkan ketika sujud. Sujud yang keberapa? Apakah sujud terakhir saja? Sujudnya itu umum, mulai dari sujud pertama sampai akhir yang banyak doa, bukan hanya sujud terakhir saja. Apakah boleh kita berdoa dengan selain bahasa Arab? Boleh. Apakah boleh diucapkan? Boleh. Saya pernah tanya kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, saya pernah tanya dua kali, Syekh, orang Indonesia itu kalau tidak bisa bahasa Arab, lalu ketika sujud dia itu doa dengan bahasa Indonesia, saya, boleh apa enggak saya? Boleh. Yutalafat saya, dilafatkan boleh saya? Boleh. Labas, enggak apa-apa diucapkan. Ketika saya pulang ke Indonesia, di sini ada bilang enggak boleh. Ragu-ragu saya. Kembali ke sana lagi, tanya lagi. Boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau orang enggak bisa bahasa Arab, enggak apa-apa membaca bahasa Indonesia di dalam sujud. Yang penting zikir sujudnya tetap bahasa Arab. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Allahumma ufirli. Tetap bahasa Arab. Doanya tidak apa-apa. Ya Allah, tusuku iki wake. Ya Allah, ampunono ya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahasa Madura boleh. Bahasa Jawa boleh. Tidak apa-apa. Orang Cina, bahasa Cina boleh. Semua bahasa adalah milik Allah. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, semua bahasa boleh. Loh, itu kan sholat. Loh, iya, sholatnya tetap tidak dirubah. Bacaan sholatnya itu tetap tidak dirubah. Cuman doanya karena kita tidak bisa bahasa Arab, diganti dengan bahasa Indonesia. Loh, sholat kan tidak boleh bicara. Sholat itu boleh bicara. Sholat dari awal sampai akhir bicara semuanya itu. Yang tidak boleh bercakap-cakap dengan orang. Karena sholat semuanya bicara. Loh, berarti kamu kan membenarkan orang yang sholat dengan bahasa Indonesia itu. Ya, berarti kan kamu dukung dia berarti. Loh, lain. Kalau dia merubah tata cara sholatnya, kalau dia dirubah kan fatihahnya dirubah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, terus terakhirnya itu bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang yang tersesat, ya Allah kabulkan. Ya, maksudnya gitu semua. Ini lucu ini. Ini di dunia cuma di sini aja ini. Mujtahid ini, mujtahid jahannam itu namanya. Jadi berbeda. Kalau dia akan merubah tata cara sholat, ini tidak. Tata sholatnya tetap, cuman doanya, karena tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau masalah-masalah begini, kalau tetap ada yang ngotot tidak boleh, ya silahkan. Kamu tidak boleh, monggo. Kami boleh. Itu aja kok repot sih. Iya. Jangan maksa orang. Anda ngotot tidak boleh, silahkan pendapat Anda. Kami tidak ngambil pendapat Anda. Kami yakin dengan pendapat ini. Mari masing-masing dengan pendapatnya. Kami punya dasar, punya ulama. Tidak usah saling memaksa. Gitu kan enak kan. Yang jadi masalah sekarang umat Islam ada pemaksaan. Jadi orang dipaksa untuk ngikuti pendapatnya. Subhanallah. Ini yang repot. Jadi paling enak ini lapang dada. Rahabatus sadr fi masailil khilaf. Anda yakin tidak boleh, amalkan. Loh, itu kan Imam Ahmad kan membenci orang berdoa dengan bahasa Persia. Memang ada versi, ada riwayat, Imam Ahmad membenci orang berdoa dengan bahasa Persia. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, Imam Ahmad membenci orang berdoa dengan bahasa Persia itu adalah orang Arab. Kamu ini orang Arab, ada apa kamu berdoa dengan bahasa Persia? Karena kamu punya bahasa yang lebih afdal, yaitu bahasa Arab. Yang jadi masalah itu orang Persia yang memang tidak paham bahasa Arab. Ya tidak apa-apa doanya bahasa Persia. Oh, dia tidak bisa bahasa Arab. Sama dengan kita orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Masalah-masalah begini ini penting. Penting sekali masalah begini ini. Dan kita harus siap untuk lapang dada. Karena itu sebelum kita berbicara, kita dianjurkan membaca pendapat yang banyak dulu, menyelami lautan dulu, sehingga kita tahu ini masalah besar, sehingga kita tidak merasa paling benar sendiri. Paling enak begitu. Para ulama menasehatkan, di antaranya Fadilatul Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, di sana beliau nulis satu bab yang berjudul Ihdar antakuna aba syibrin. Hati-hatilah kamu menjadi orang yang ilmunya satu jengkal. Lalu beliau bawakan ucapan para salafus saleh, al ilmu thalathatu asbar. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Wa man dakhala fi syibril tsani tawadhu. وَمَنْ دَخَلَ فِي الشِّبْرِ الثَّالِسِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا. ilmu ada 3 jengkal. Orang kalau ilmunya baru 1 jengkal, sampai di jengkal pertama, maka dia akan sombong, merasa paling pintar, merasa paling bener sendiri. Kalau ibaratnya orang les karate, itu kalau baru sabuk putih itu gaya tok. Kalau jalannya mentenang-mententeng, orang ditantang semuanya. Kemudian orang yang masuk di jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu, mulai rendah, rendah hati. Yang sudah masuk ke jengkal yang ketiga, dia akan mengetahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Karena dia tahu ilmu adalah lautan yang tidak bertepi. Termasuk masalah fikih ini. Kalau kita baca satu kitab, kita merasa paling benar sendiri. Tapi kalau kita buka kitab-kitab ikhtilaf bainal ulama, fikih muqaron, fikih perbandingan, ya fikih lintas madhab, waduh lautan. Kita baca kitab Al-Mughni, kitab Ibnu Qudamah, kita baca kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, kita baca Nailul Autar Imam Syaukani. Kita baca itu ngeluh kita, pusing. Kenapa? Pendapat itu banyak ternyata. Dan yang berpendapat ulama besar-besar semuanya, dan mereka punya hujah. Di sini penting sekali. Karena itu kalau sudah ilmunya mencapai tingkatan yang ketiga, dia merasa tidak tahu apa-apa, ya Allah, lautan ini. Sehingga tidak gampang untuk nyalahkan orang. Jangan gampang-gampang nyalahkan orang. Kamu punya pendapat itu, silahkan nih, kamu nikmati, monggo. Tapi jangan nyalahkan orang. Karena orang juga punya dasar, punya ulama. Ini penting sekali. Masalah yang sangat penting. Termasuk di sini ya, Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Di sini beliau membawakan satu fikih. Namun ternyata ini masalahnya khilafiyah. Tentang apakah boleh kita ketika sujud berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran. Tadi kan dikatakan kan sujud baca Quran tidak boleh kan? Ya, maksud baca Quran baca kayak tadi itu. Sujud baca surat Al-Baqarah itu dilarang. Atau sujud baca surat Al-Ikhlas dilarang. Yang jadi masalah sekarang ini sujud membaca doa dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Boleh apa enggak? Kalau Syekh Salim sini beliau memastikan tidak boleh. Tapi ternyata kalau kita kembali kepada pendapat ulama, ternyata pendapat ulama sangat luas di sini. Karena itu saya anjurkan orang yang baca buku ensiklopedia larangan ini, jangan hanya baca buku ini saja, tapi diperluas dengan buku yang lainnya, supaya kita punya wawasannya juga luas. Dan disinilah pentingnya kita belajar kepada guru. Salah seorang tabi'in Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, man talaba ilma dinihi bi ghairi syaikhin fa ka'annama yas'adu ila sathh bi ghairi sulam au kama qol. Orang yang belajar ilmu agama tanpa guru seperti orang ingin naik ke lantai atas tapi tanpa tangga. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Saya bacakan ya. Di sini Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, لا يجوز الدعاء بآيات من القرآن الكريم في الركوع والسجود لأن عموم النهي يشملها. Tidak boleh berdoa dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ketika rukuk dan ketika sujud karena larangan ini umum dan mencakup doa dengan ayat Al-Qur'an di dalam sujud dilarang. Ini boleh pastikan. Nah, di sini saya ingin membawakan pendapat-pendapat para ulama tentang hukum ketika sujud membaca doa dari Al-Quran. Mari kita lihat ya. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' juz 3 jilid 3 halaman 411. Kemudian juga Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni jilid 2 halaman 181. Dikatakan di sana, wa qad ittafaqa al-ulama ala karahati qira'atil Qur'an fi ruku' aw sujud. Para ulama telah bersepakat bahwa dibenci membaca Al-Qur'an ketika rukuk atau ketika sujud. Lalu disebutkan hikmah-hikmahnya kenapa? Kemudian yang dibahas lagi, Idza da'a fis sujud bi du'ain waridin fil Qur'anil Karim. Apabila orang berdoa di dalam sujud dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kayak tadi contohnya ya. Itu dikatakan di sini fala ba'sa bihi idza qasada bidzalika du'a la qira'atal Qur'an. Ndak apa-apa. Kalau niatnya adalah berdoa, niatnya bukan niat baca Al-Qur'an. Jadi ketika kita doa, niat kita ini berdoa, bukan niatnya baca Quran. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu dengan niat dan masing-masing orang dinilai dari apa yang dia niatkan. Nah, kita niat ini bukan baca Quran. Kita niatnya adalah untuk berdoa. Qala Az-Zarkashi, berkata Az-Zarkashi sebagaimana dinukil dari kitab Tuhfatul Muhtaj jilid 2 halaman 61. Mahallul karaha ma idza qusida bihal qira'ah. Yang dibenci itu adalah kita baca Al-Qur'an ketika sujud niatnya baca Al-Qur'an. Fa in qusida bihad du'a wattana fayambaghi an yakuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an. Adapun kalau niatnya bukan baca, niatnya adalah doa atau niatnya muji-muji Allah, maka itu seperti orang ketika doa kunut lalu ada doanya yang mengandung ayat-ayat Al-Qur'an. Doa kunut, yang kita doa kunut, doanya dari Qur'an, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Doa kunut dengan doa dari Al-Qur'an boleh. Demikian pula sujud dengan doa dari Al-Qur'an juga boleh. Niatnya adalah niat berdoa, bukan membaca Al-Qur'an. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan, "Walau qanata bi ayatin aw ayat min Al-Qur'anil Aziz wa hiya mustamila 'ala du'a hasal al-kunut, walakin al-afdal ma ja'at bihi sunnah." Kata Imam Nawawi. Kalau seandainya membaca doa kunut dengan doa yang ada dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang mengandung unsur doa, ayat Al-Qur'annya itu, maka kunutnya boleh. Tapi yang afdol adalah kita doa dengan doa dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah dan yang lainnya, termasuk juga Lajnah Daimah ya, komite ulama, kumpulan para ulama di Arab Saudi sana, mereka pernah ditanya tentang berdoa di dalam sujud dengan doa dari Al-Qur'an dan niatnya adalah berdoa bukan baca Al-Qur'an. Fa ajabu, mereka menjawab, ini jawabannya ya. La ba'sa bidzalik. Idza ata biha ala wajhi du'a. La ala wajhi tilawah lil Qur'an. Tidak apa-apa sujud baca doa dari Al-Qur'an kalau niatnya adalah berdoa, bukan niatnya membaca Al-Qur'an. Ini para ulama. Lajnah Daimah bisa dibuka nanti di jilid 6 halaman 443. Gini kan? Kemudian kesimpulannya juga mudah. Kesimpulannya, kalau tetap ada yang ngotot enggak boleh, kesimpulannya bagaimana? Kamu enggak boleh, kami boleh. Enak kan? Jangan maksa. Tanpa ada pemaksaan. La ikraha fiddin. Masuk Islam aja enggak dipaksa. Apalagi pendapat masa dipaksa. Jadi gitu aja. Kamu enggak boleh, kami boleh. Silakan, kami punya ulama, kami punya alasan, kami punya hujah, kami punya argumentasi. Seperti itu. Kalau ini kita praktekkan, Islam ini akan menjadi agama yang masya Allah, yang luar biasa. Mungkin itu dulu aja, semoga jelas. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Doa setelah selesai majelis ini ada riwayatnya di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahwasanya qalla makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu minal majlis illa wa yad'u biha ula'i da'awat bi ashabi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana baina ma'asik, dan seterusnya. Artinya Rasulullah itu hampir setiap selesai majlis itu selalu berdoa untuk sahabat-sahabatnya, doanya panjang, Allahumma qsim lana min khasyatika, dan seterusnya, doanya panjang. Dan ini juga dipraktekkan oleh para ulama, di antaranya salah seorang kibar ulama Syekh Al-Luhaidan hafizahullahu taala. Beliau ngajar di depannya Ka'bah persis. Itu kalau selesai majelis beliau doa panjang yang hadir mengamini. Kemudian juga di Madinah Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi hafizahullahu taala wa syafahullah, beliau sudah sepuh sekarang. Itu kalau menutup majelisnya dengan doa, bahkan dengan mengangkat tangan. Bahkan beliau ajak yang hadir untuk mengangkat tangannya berdoa. Ini praktek dari para ulama mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Kalau ada yang bilang tidak boleh, bagaimana jawabannya? Ya sudah, kamu tidak boleh, kami boleh. Enak kan gitu kan? Lapang dada. Rahabatus sadar fi masailil khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa' wal adwa'. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.